Buat teman-temanku Beti Underground satu lagu terbaru dari Monasa, lagunya duet asik ya. Terima kasih buat semuanya, raja-raja sawernya dari Laren Lamongan semuanya. Asik. Bisa goyang asik buat ibu-ibu kayaknya dari belakang sana bu. Jumlahnya di atas. Yo. Jangan, jangan kau simpan cintamu di balik kawan yang hitam. Karena langit masih seperti yang dulu, anggun dan biru Anus. Seperti birunya cintaku. Ibu-ibu yang sebelah kiri disapa Mas Onik. Buat ibu seperti yang dulu. Anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Sayang, meskipun sekian lama kita terpendam rasa cinta, percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih. Di dalam duka, berdua kita bahagia.